yang dari dulu sudah selalu bersama nyanyi bareng-bareng. Baik, kali ini satu buah lagu buat kedua mempelai khususnya. والفرحة لفرحتنا والفرحة جمعتنا شوك الويتنا جمعتنا شوق الويتنا مبروك مبروك. We're gonna make it.